Kalau nak kahwin 4 orang serentak boleh atau tidak? Ha, power dia ni orang mana ni? Tanya rumput cang bagali. Neh. Ha. 4 orang dia nak kahwin serentak. Jawabnya muak mari lu 4 orang. Aku akan nikah. Ada tak 4 orang? Tak ada. Ha, nak tanya saja. Tak ada masalah. Boleh. Faham? Ada saksi, ada wali masing-masing. Aku nikahkan akan dikau, wahai hitam bin kelabu, dengan merah binti koko, dan dengan coklat binti hijau, dan dengan ungu binti pink, dan dengan hitam binti kelabu tiang anjing. Nampak? Dia pun jawab, aku terimalah nikahnya keempat-empat nama yang telah tersebut tadi dengan mas kahwin tiap-tiap seorang RM10 tunai. Faham? Ha, boleh. Tak ada masalah. Tapi seorang pun leluh nak jaga. Tak? Ha, orang puang kan? Nak jaga pak. Tapi pak tu paling banyak. Nah, sebab apa? 5 tak boleh. 5 tak dang nak ambak. Allah kenal kita dia. Wallahu khalaqakum. Kita tak larat. Nak? Ha, kalau seorang berhasil seorang, seorang sudah. Tak usah nak menggatal. Faham tak? Ha, nak kahwin 2 boleh. Isteri pertama macam permaisuri. Jangan bagi dia kerja, duduk goyang kaki di rumah. Faham? Kalau nak poligami, garanti dia tak marah. Yang tak payah kerja, duduk di rumah, abang tanggung makan, minum, kecing, berok, abang tanggung belaka. Ha, tu baru poligami. Ni suruh buat kerja, duit dia kita pinjam, tak payah. Nak poligami pula dah. Nak? Ha, biar dia tu mewah dulu. Beri makan, minum, free. Ha, bulan ni kita pergi Cameron Highlands 3 malam. Beres, bang. Bulan depan Pulau Pinang, bulan depan Johor Bahru. Nah, dia nak benda, nak beli ratamah, mesej SMM bang. Ratamah beli hak 6 gereng. Eh, tak boleh 6 gereng, abang beli 12 gereng. Oh. Petang karang bang piti 1000, beri 2000. Kalau gitulah kita layang isteri pertama seronok tak dia? Orang puan jawab, mu laki orang puan jawab. Faham tak? Seronok lah. Baiknya cik abang aku suruh beh beli handbag hok 400, beli hok 1500. Suruh beli kasut fungkiong, kedai kasut you, beli kedai kasut kelak sampai 600. Nak suruh beli cincin beliang hok biasa 600, beli hok 14,000. Kalau gitu abang nak kahwin seorang lagi ni, biar ada 2 permaisuri pula. Oh, tak ada masalah dah bang, piti 16,000. Ha, pitok piti sama, tak ada masalah. Ni dok dia tu piti dia kena cari. Nak kita pula baca Fatihah pun macam maklah masuk Islam. Nak kahwin ramai ni sedap betul. Fa in khitum alla ta'dilu fawahidah. Kalau berasa tak boleh, nak berasa adil seperti itu seorang sudah. Nak. Ha. Mazhab Daud Zahiri pelik lagi, 18 boleh kahwin. Lagu manalah kamu nak 18? Naklah kamu kahwin masna wasulasa waruba. Masna tu 2-2. 3-3 atau 4-4. 2 campur 2, 4. 3 campur 3, 6. Nampak? 6 campur 4, 10. Atau 4-4. 4 campur 4, 8. 8 campur 10, 18. Mazhab Daud Zahiri. Jeng, kering habis. Nak? Haa.